الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita masuk di pembahasan dampak-dampak maksiat yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu al-ma'asi ta'mi basirat al-qalbi. Maksiat itu mematikan basirah hati, itu cahaya. Nah, sesungguhnya maksiat itu membutakan pandangan hati. Ya, maksiat membutakan pandangan hati, menghancurkan cahayanya, menghalangi atau menutup jalur-jalur keilmuan. Ya, menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Sedangkan kita mesti butuh kepada hidayah. Apakah hidayah dalam artian keterangan, penjelasan, ataupun hidayah dalam arti taufik dari Allah Ta'ala. Nah, di sini kemaksiatan dia menghalangi seseorang dari apa? Sumber-sumber hidayah. Ya, menghalangi dari jalan-jalan ilmu. Ya. Pernah satu hari Imam Malik ya, duduk bersama Imam Syafi'i pada waktu itu, dan beliau melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Maka Imam Malik berpesan, ini Allah Ta'ala kat alfa alaika nuran fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyati. Sungguh aku melihat Allah telah melemparkan kepadamu cahaya, maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Nah, maka cahaya itu akan terus melemah, melemah, sampai akhirnya padam, hilang. Semakin menguat kegelapan maksiat, sehingga akhirnya apa? Hati itu menjadi gelap, sebagaimana malam yang kelam. Sehingga ketika hamba ini berjalan, dia akan terjatuh, terjerumus dalam hal-hal yang membinasakan. Karena dia apa? Hatinya mati, hatinya gelap. Dia tidak melihat mana petunjuk. Sebagaimana seorang buta yang berjalan. Nah, dia tidak punya penuntun. Dia pun akan terperosok. Nah, kemudian ketika hati sudah gelap karena kemaksiatan, hilang cahaya daripadanya, akhirnya apa? Kegelapan itu semakin menguat, menguat sampai akhirnya merembet ke anggota badan. Jadi itulah wajah pelaku kemaksiatan itu menghitam. Nah, tingkat kehitamannya apa? Sesuai dengan kuat dan lemahnya kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, kemudian di alam barzah itu juga semakin gelap. Jadi dampak itu luar biasa. Kegelapan sampai ke alam barzah. Sampai Rasulullah katakan, "Inna hadhil kubura mumtali'atun ala ahliha dulmatan. Wa inna Allah munawwiruha bisolati 'alaihim." Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Nah, Allah yang menerangi. Ya, dengan doaku atas mereka. Nah, kemudian nanti pada hari kiamat, wah, lebih nampak lagi kehitaman itu. Ya, yauma tabyadu wujuh wa taswaddul wujuh. Hari di mana sebagian wajah itu putih, sebagian hitam. Sebagian orang apa? Wajahnya hitam. Nampak sekali. Nah, maka ini hukuman akibat seperti ini jelas tidak akan sebanding dengan semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Nah, jadi seandainya seorang itu merasakan kenikmatan sejak awal sampai akhir, ya, itu pun belum sebanding dengan akibat yang didapatkan seperti ini. Terlebih orang itu hanya mendapatkan apa? Kenikmatan sesaat saja. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ma'asi tusaghiru nafsi wa tuhaqqiruha. Maksiat itu menghinakan jiwa, yang membuat orang rendah diri. Ya, kemaksiatan menjadikan orang rendah diri, tidak pede, hilang kepercayaan dirinya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah terlanjur berbuat maksiat, kadang sebenarnya terbetik dalam hatinya untuk ke masjid, tapi dia malu kan, dia merasa rendah untuk ke masjid. Bahkan ketemu sama orang pun dia gak pede. Padahal ketemu sama orang yang mungkin tingkat keilmuannya dianggap tinggi. Ya. Nah. Ya, jadi maksiat tuzahiru nafs wa taqmi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasir asghar syai' wa ahqaraha. Bakaroh, kemaksiatan itu mengecilkan jiwa, merendahkan jiwa, mengotori jiwa, sehingga menjadikan jiwa pelaku maksiat itu menjadi sesuatu yang paling rendah, paling kecil, paling remeh. Maka, sebagaimana amal ketaatan itu menumbuhkan, mengembangkan, mensucikan jiwa seorang hamba. Nah itu dia. Kebalikannya tuh. Maksiat itu akan mengecilkan, merusak, dan mengotori jiwa seorang hamba. Bagaimana kalau orang merasa kotor akan ketemu dengan orang lain? Nah. Dikatakan Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, yaitu membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan sungguh telah rugi orang yang dassaha, mengotori jiwa. Ya, kata das itu makna asalnya apa? Dia menyembunyikan, menenggelamkan. Maka kerugian bagi orang-orang yang menenggelamkan jiwanya ke dalam maksiat. Ya, sehingga memang demikian keadaannya. Orang pelaku maksiat dia mesti sembunyi dari manusia. Ya, pelaku maksiat ini apa? Dia enggak berani tampak dari manusia. Nah, sehingga jadilah orang itu rendah, rendah. Dia merasa hina. Hilang kepercayaan diri. Nah, kemudian yang berikutnya. Al-ma'asi sababun fi usri syaitan. Wasidni syahwat. Kemaksiatan menjadi sebab seseorang menjadi tawanan syaitan. Menjadi sebab seseorang terpenjara dengan syahwatnya. Nah. Maka kita tahu bahasanya apa? Kemaksiatan menjadikan seseorang menjadi tawanan syaitan. Terpenjara dengan syahwatnya. Terbelenggu dengan hawa nafsunya. Maka hakikatnya adalah apa? Pelaku maksiat itulah seorang yang seorang tawanan. Seorang yang terpenjara. Seorang yang terbelenggu. Dan tidak ada tawanan yang lebih jelek daripada tawanan syaitan. Nah. Tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya dibanding menjadi tawanan musuh yang paling memusuhinya. Ya kan? Ketemu sama musuh yang, wah ini mesti habis sudah. Ya. Maka pelaku maksiat ini menjadi tawanan syaitan. Sedangkan kita tahu, syaitan itu adalah apa? Musuh kita yang paling nyata. Inna syaitan lakum maduun mubin. Sehingga kalau kita menjadi tawanan syaitan, nah habis sudah kita. Habis. Nah, lihat aja misalnya. Orang yang awalnya coba-coba narkoba misalnya, atau minuman keras. Wah, itu sudah berarti dia ditawan syaitan. Terus dihabisin sama syaitan. Dibikin kecanduan, dibikin sakit, dan seterusnya. Nah, dan tidak ada penjara yang lebih sempit dibandingkan penjara hawa nafsu. Tidak ada belenggu yang lebih kuat dibandingkan belenggu syahwat. Nah, jadi tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu, dan tidak ada belenggu yang lebih kuat dibandingkan apa? Belenggu syahwat. Dan ini kita, subhanallah, kita merasakan seperti itu. Ketika kita berbuat maksiat, ini biasanya apa? Sulit untuk lepaskan. sulit untuk lepas biasanya. Ya, terbiasa nyolong, itu kalau gak nyolong tuh gatal tangannya. Sulit untuk lepaskan. Maka dia betul-betul terbelenggu dengan belenggu yang paling kuat. Maka bagaimana dengan keadaan seperti itu, dia menjadi tawanan, ya, musuh yang paling memusuhinya. Dia terpenjara di tempat yang paling sempit. Dia terbelenggu dengan ikatan yang paling kuat. Bagaimana orang yang keadaan seperti ini akan bisa berjalan menuju Allah, menuju ke negeri akhirat, menuju ke surga? Tidak mungkin. Meskipun secara fisik dia kelihatan bebas kan, tangannya bergerak, dia bisa jalan ke sana kemari, tapi hati dan jiwanya terbelenggu, terpenjara. Ya. Maka ketika hati itu sudah terbelenggu, maka dia akan didatangi oleh berbagai macam kejelekan dari segala sisi sesuai dengan belenggunya. Nah, ya seperti hati itu seperti burung, semakin tinggi dia semakin aman, semakin bebas, ya, dari ikatan-ikatan. Nah, tapi ketika dia burung itu terbang rendah, wah dia terancam dia. Nah, maka dikatakan asyaitonu zibul insan. Syaitan itu merupakan serigala bagi manusia. Jadi ibaratnya manusia itu domba, syaitan itu serigala. Maka ketika seekor domba tidak ada yang menggembala, tidak ada yang menjaga, wah dia sangat-sangat terancam dengan serigala. Apalagi bahasa kita, domba yang ngeyel. Sebenarnya ada penjaganya, ada penggembalanya. Tapi digiring ke sana dia gak mau ngomong ke sana. Nah, akhirnya diterkamlah oleh serigala. Kita ini sudah dijaga oleh Allah. Ya kan? Dijaga oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Maka ketika kita tidak mau, kita bermaksiat oleh Allah, nah sudah. Habis kita dimakan oleh syaitan. Diterkam oleh syaitan. Ya, menjadi apa? Tawanan syaitan. Ini harus difaham. Ya, gambaran yang sangat sangat mudah untuk difahami berkenaan dengan apa? Ya, akibat dosa yang seperti ini. Kemudian al-ma'asi sababun fi sukutil jah wal manzilah inda Allah wa inda khalqih. Kemaksiatan menjadi sebab jatuhnya kedudukan seseorang di sisi Allah dan di sisi makhluk. Nah, jadi di antara akibat kemaksiatan itu apa? Dia menjatuhkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan seseorang di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Ya, sebagaimana Allah katakan, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya. Yang paling dekat kedudukannya kepada Allah adalah yang paling taat kepada Allah. Ya. Yang paling tinggi kehormatannya adalah orang yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang melakukan maksiat, dia jatuh. Ya, jatuh. Dan ketika seseorang sudah jatuh di sisi Allah, ya otomatis dia akan dijatuhkan pula di kalangan manusia, di kalangan makhluk. Coba. Sampai binatang-binatang pun melaknat dia. Bahkan Allah katakan, orang-orang seperti ini apa? Lebih jelek daripada binatang ternak. Pelaku-pelaku maksiat ini. Kedudukannya jatuh sudah. Sampai ke titik yang paling rendah. Lebih jelek daripada binatang ternak. Maka kita bisa lihat ya, misalnya seorang yang subhanallah awalnya dihormati ya, pejabat dia misalnya. Tapi begitu maksiat dia korupsi, habis sudah. Jatuh sudah. Masuk penjara lagi. Ya. Atau kita juga bisa melihat, membaca berita seorang guru agama memperkosa muridnya misalnya. Nah ini gimana? Jatuh. Semula dia dihormatin guru agama kan, masya Allah kan. Tapi begitu dia melakukan dosa, habis sudah. Ya. Maka kita jaga kehormatan diri. Bahkan ini bukan hanya menjatuhkan kedudukan pelaku maksiat saja, tetapi semuanya, anaknya, istrinya, orang tuanya, keluarga besarnya, kampungnya, ya, bangsanya. Ya. Mungkin maaf ya, kita sering mendengar kalau di masyarakat itu. Ya. Apa? Suku Maduro. Ya, ini sudah minus konotasinya, jelek. Kenapa? Karena adanya orang-orang dari mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wah, Maduro lagi mesti. Yang pengusaha hilang-hilang gitu, Maduro ini. Ya, kan akhirnya suku bangsanya kena. Jatuh. Ya. Mereka harus hati-hati. Ya. Jaga kehormatan. Anak kita pun kena ketika kita misalnya bermaksiat. Ya. Bapakmu yang maling itu ya. Nah, habis sudah anak kita. Jatuh lagi. Jadi sekali lagi, dampak-dampak kemaksiatan atau akibat kemaksiatan yang kita sebutkan tadi, bukan hanya menimpa kepada pelaku, tapi bisa menimpa juga kepada orang lain. Nah. Kemudian, al-ma'asi taslubu sahibaha asma'al madhi wa taqsu asma'ad dam. Kemaksiatan itu mencabut nama-nama pujian dari pelakunya dan melekatkan kepada pelakunya nama-nama celaan. Jadi seorang yang memiliki nama baik, seorang yang mulia, seorang yang terpuji, begitu dia berbuat maksiat, maka ini akan tercatat pujian-pujian itu. Akan diganti dengan apa? Celaan. Maka dikatakan, bisalismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama itu nama kefasikan setelah dia beriman. Ya, yang semula dia mendapat gelar mukmin, albir, orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang taat, orang yang soleh, ahli ibadah, kan begitu. Begitu dia bermaksiat, langsung ganti. Ini orang fajir ini. Ya. Coba. yang semula digelar wani ustaz, guru agama, ya, dicabut itu, diganti dengan penjahat kelamin misalnya, pemerkosa, ya, dan yang lain. Ini nyata. Sedangkan yang namanya nama itu sangat menyembuhkan. Seorang yang disebut dengan nama-nama pujian, dengan nama-nama yang baik, itu konsekuensinya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimasukkan ke dalam surga. Akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki nama-nama jelek, nama-nama celaan, konsekuensinya adalah mendatangkan kemurkaan Allah, memasukkan ke dalam adab, puncaknya dimasukkan ke dalam neraka, jatuh kehormatannya. Nah, sehingga mestinya kita harus betul-betul menjaga. Nah. Kemudian juga al-ma'asi sababun fi nuqsanil aqli. Maksiat merupakan sebab berkurangnya akal. Nah, ya, jadi ini diantara dampak yang lebih khusus, itu apa? Menghilangkan akal. Sehingga tidaklah didapatkan dua orang yang berakal. Satunya mengerjakan ketaatan kepada Allah, satunya melakukan maksiat. Tentu apa? Akal orang yang menjalankan ketaatan itu lebih sempurna. Ya kan? Akalnya, pemikirannya lebih lurus. Ya. Pemikirannya lebih sehat. Nah. Sehingga berapa banyak Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan sebutan ulul albab, wattaquni ya ulul albab, bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang punya akal. Sehingga ketika orang itu bermaksiat, berarti dia keluar dari sebutan ulul albab, orang yang punya akal. Maka bagaimana dikatakan berakal seseorang yang bermaksiat kepada pemiliknya? Bagaimana dikatakan berakal seseorang yang bermaksiat kepada yang telah memberikan segala sesuatunya? Ya. Jangankan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita bermaksiat kepada orang tua pun dikatakan ini orang gila ini. Masa sama orang tuanya berani? Kan begitu. Padahal pemberian orang tua itu tidak seberapa. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan pemberian Allah Ta'ala. Kekuasaan orang tua tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah atas diri kita. Nah, tapi ketika kita bermaksiat kepada orang tua, kita sudah dikatakan gila, tidak punya akal. Maka tentu lebih-lebih lagi ketika seseorang apa? Bermaksiat kepada Allah. Nah. Juga sisi lain yang menunjukkan bahwa maksiat mengurangi atau menghilangkan akal. Coba, kalau orang berakal sehat, kira-kira dia mau tidak menukar kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang hanya sesaat? Kira-kira dia akan pilih mana? Ya, sementara dia agak susah, sementara agak menderita, tapi setelah itu apa? Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dengan kebahagiaan yang sebentar setelah itu menderita selamanya. Nah, tentu orang berakal akan memilih yang pertama. Jadi kalau ada orang mengutamakan kesenangan yang sesaat dengan risiko penderitaan yang abadi, tentu ini orang yang tidak punya akal. Jelas orang yang tidak punya akal. Pernah melihat bapak-bapak tukang becak yang main judi ketika nunggu penumpang. Ya? Komentar kita apa? Ini orang-orang tidak punya akal ini. Sudah narik becak itu dapatnya berapa sih? Sudah gitu dipakai main, kalah lagi resikonya. Nah, maka kita juga demikian. Misalnya kita bekerja, ya kan? Sudahlah dengan gaji yang seperti ini pas-pasan, tapi dia terus. Dibandingkan dengan apa? Dia mendapatkan keuntungan sesaat dengan melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja. Dengan risiko apa? Dia langsung, kalau ketahuan apa? Dia dipecah. Maka orang yang berakal itu akan pilih yang pertama. Nah. Ya apalagi yang namanya mencari pekerjaan sekarang kita tahu semualah. Tidak gampang. Ya. Tentu yang ketika kita keluar mencari pekerjaan tempat lain, orang pun mencari referensi kan. Kamu pernah kerja di mana? Oh kerja sana, di telepon tempat kerja yang lama itu. Mengapa fulan pindah? Mengapa fulan keluar? Kan gitu. Habis kita. Keuntungan sesaat. Ya. Menipu dalam jual beli. Keuntungan sesaat satu, habis tokonya. Orang tidak akan berangkat lagi membeli datang ke tempat kita. Kenapa? Oh ini situ tukang bohong itu tokonya itu. Nah, maka orang yang tidak berakal terus informasi ya, itu. Nah, kemudian al-ma'asi tujibul qati'ah bainal abdi wa bainar rabbi. Kemaksiatan itu mewajibkan terputusnya hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Ya. Seorang yang melakukan maksiat, itu akan terputus hubungannya dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian hubungan itu sudah terputus, ya berarti terputus pula sebab-sebab kebaikan. Yang ada apa yang tersambung adalah sebab-sebab kejelekan. Ya, jadi begitu kita maksiat, terputus hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Kalau hubungan dengan Allah terputus, berarti apa? Terputus pula sebab-sebab kebaikan. Diganti tersambung dengan apa? Sebab-sebab kejelekan. Terus kira-kira apa? Kebahagiaan apa yang dia dapatkan? Keberuntungan apa yang dia peroleh? Kelapangan apa yang dia rasakan? Ketika sudah terputus dari sebab-sebab kebaikan. Ketika tersambung dengan sebab-sebab kejelekan. Sebab rekan-rekan yang saya muliakan, kita ini senantiasa butuh kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa terputus dari Allah walaupun sekejap mata, tidak bisa. Nah, maka ini yang tidak disadari. Sehingga ketika kita bermaksiat, ya, tanpa kita sadari, jiwa kita gelisah. Perilaku kita berubah. Kenapa? Karena terputus dari Allah Ta'ala. Ya. Yang semula lembut menjadi kasar. ya, yang semula gampang diingatkan, oh menjadi orang yang membantah habis-habisan. Kenapa? Terputus dari Allah. Sehingga dia tidak ada hubungan dengan sebab-sebab kebaikan, yang ada adalah tersambung dengan sebab-sebab kejelekan. Maka dia akan merasakan berbagai macam penderitaan. Maka sebagian salaf mengatakan, aku melihat seorang hamba itu dilempar antara Allah dengan syaitan. Jadi ibaratnya seseorang itu apa? Berada di tengah-tengah antara Allah dengan syaitan. Maka kalau dia berpaling dari Allah, ya dia akan diurusi oleh syaitan. Ya, ketika dia berpaling dari Allah, dia akan diurusi oleh syaitan. Demikian pula kalau dia berpaling dari syaitan, dia akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita pilih mau mana. Mau diurus oleh syaitan yang merupakan adu mubin, ataukah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari sikap kita, apakah kita bermaksiat atau tidak. Kita bermaksiat berarti kita berpaling dari Allah taala. Kan begitu. Kita mengerjakan ketaatan berarti kita berpaling dari syaitan. Kemudian yang berikutnya, al-ma'asi tamhaku barakatad din wa dunia. Kemaksiatan itu menghancurkan keberkahan agama dan dunia. Ya. Menghancurkan keberkahan agama dan dunia. Jadi diantara akibat maksiat apa? Dicabut keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan ketaatan, semua keberkahan dicabut dari hamba ini tadi. Nah, sehingga tidak tersisa pada dirinya keberkahan pada umurnya, pada rezekinya, pada agamanya, pada dunianya. Lihat umurnya apa? Dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Bahkan umurnya dihabiskan untuk hal yang bermaksiat berota. Tidak ada keberkahan. Jadi berkah itu artinya sesuatu yang sedikit tapi menghasilkan manfaat yang sangat besar. Sehingga misalnya orang itu dikatakan berkah umurnya, ya umurnya pendek tapi menghasilkan karya amalan yang luar biasa. Nah, ya, jadi tidaklah tercabut keberkahan ya dari bumi kecuali karena kemaksiatan para makhluk. Lihat, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fata'na 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, walakin kadzabu. Tapi mereka mendusta. Lapangan rezeki itu bukan karena banyaknya harta, ya. Juga panjang umur itu bukan karena apa, dia melalui bulan dan tahun yang lebih lama, tetapi apa, kelapangan rezeki, ya, panjang umur itu ada pada keberkahan. Nah, jadi yang dinamakan umur kita yang sesungguhnya itu adalah waktu kehidupan kita. Dan tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah Ta'ala, sibuk dengan selain Allah Ta'ala. Ya, maka seorang manusia yang hidup dalam keadaan kemaksiatan itu lebih jelek daripada kehidupan binatang ternak. Nah. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Mungkin kita lihat orang itu dapat harta banyak. Ya mungkin satu hari itu dapat berapa ratus juta misalnya. Tapi satu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada keberkahan. Ya. Nah, lihat, ya ada pernah dimuat ya, satu wawancara. Ya, seorang pelacur itu satu malam 1 juta penghasilannya. Satu malam 1 juta. 30 hari berapa? 30 juta. Kalau antum punya penghasilan segitu gimana kira-kira? Enak kan? Tapi ternyata dia wawancarai, setiap akhir bulan dia tuh mesti cari utangan. Cari utangan. Dia bilang, entah kemana rezeki saya. Entah kemana penghasilan saya setiap malam yang 1 juta itu. Bayangkan. Ini menunjukkan apa? Tidak berkah. Hasil yang dia dapatnya. Maka kita juga demikian. Jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Dengan cara yang syubhat. Nanti apa? Dampaknya tidak berkah. Ya. Tidak berkah nanti. Kelihatannya dapat banyak tapi kok tidak ada. Atau yang lebih parah lagi akan menyebabkan keluarga kita berantakan di samping diri kita. Karena memakan perkara yang haram. Anak-anak kita jadi nakal. Istri kita membangkang. Ya. Diri kita malas untuk beribadah akhirnya. Dan macam-macamnya. Kemudian ini hampir mirip yaitu al-ma'asi sababul hawali wadzulli wasyighar. Kemaksiatan menyebabkan apa? Kerendahan, kehinaan. Ini sudah kita singgung di depan tadi. Ya. Kemudian al-ma'asi tajri 'ala sahibiha asnaful makhluqat. Kemaksiatan menjadikan berbagai macam jenis makhluk berani terhadap pelaku maksiat. Jadi orang yang apa? Melakukan maksiat, dia itu istilahnya apa? Tidak lagi memiliki kewibawaan. Karena rendah sehingga siapapun berani sama dia. Gitu loh. Siapapun berani sama dia. Terlebih syaitan. Ya, terlebih apa? Syaitan. Wah, dia akan berani sekali untuk apa? Mengganggu kita. Ya, menyesatkan, memberikan was-was, menakut-nakuti dan seterusnya. Nah, maka perhatikan bagaimana Rasulullah mengkhabarkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Syaitan itu tidak berani berpapasan dengan Umar. Ya kan? Rasulullah katakan seperti itu. Ya, syaitan tidak berani papasan jalan dengan Umar. Maka dia mesti cari jalan lain. Mengapa? Ketakwaan yang ada pada Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Maka kalau ketakwaan membuat diri kita kuat, ditakuti. Maka kemaksiatan sebenarnya apa? Kebalikan. Nah, kita sesuai sekali lagi. Ya. Dampak kemaksiatan luar biasa. Ya. Sebagai sahabat, inni la'asillaha Fa'arifu dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabati. Sungguh, aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan itu aku tahu, aku ketahui kalau diriku telah bermaksiat kepada Allah. Kapan? Dari akhlak, perilaku istriku dan kendaraanku. Jadi kemaksiatan itu membuat apa? Istri yang semula takut, segan, berani sama kita sebagai sang suami. Bukan hanya istri, kendaraan. Kalau dulu kan unta atau apa, kuda atau keledai kan begitu. Itu pun berani sama kita. Mengapa? Karena kita bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Karena dengan kemaksiatan berarti kita telah membuka benteng pertahanan kita. Sehingga siapapun melihat kita ini lagu di siapa? Lemah. Ya. Diseranglah kita, diserbunya kita. Karena kalau ingin kita ini kuat, ditakuti dan sebagainya, ya perkuat ketakwaan. Perbanyak amal ketaatan. Ya. Jangan sekali-kali melakukan maksiat karena itu akan apa? Membuka benteng pertahanan kita. Nah, sampai ini ya kita bahas. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.